kita membaca ahadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya yang penuh dengan keberkahan, yaitu Al-Adabul Mufrad. Pada pertemuan yang lalu kita membaca asar dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang beliau ucapkan tatkala terjadinya pertempuran antara dua kelompok yang sama-sama beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada momen tersebut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyebutkan ucapannya, menyebutkan sesuatu dan juga tempatnya, bahwasanya al-aql fil qalb, ar-rahmah fil kabid, ar-ra'fah fil tihal, wan nafasa fil ri'ah. Akal dalam qalbu, rahmah dalam al-kabid, hati, ar-ra'fah fil tihal, yang mana ra'fah ini adalah disebutkan bahwasanya rasa yang lebih tinggi di atas rahmah, tempatnya adalah dalam tihal, disebutkan terjemahannya dalam bahasa Indonesia limpa. Wan nafas firri'ah, bernafas dalam paru-paru atau dengan paru-paru. Artinya di balik itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyampaikan pesan bahwasannya dalam keadaan yang kacau seperti itu, gunakanlah kalbu tersebut untuk berakal. Gunakanlah kalbu untuk berakal. Bernafaslah, jangan terburu-buru. Tenangkan dirimu dan kemudian kerjakanlah sesuatu dengan rahmah dan juga ra'fah. Oleh karena itu Al-Imam Al-Bukhari rahimallahu taala memberikan judul dalam asar tersebut bab al-aql fil qalb, sebagai mukaddimah bahwasanya hendaknya seorang memperbaiki hatinya, menjaga hatinya dari setiap kerusakan, yang mana di antara kerusakan tersebut adalah al-kibr, kesombongan. Oleh karena itu bab yang berikutnya qala rahimahullahu taala babul kibr, bab tentang al-kibr. Bab al-kibr. أراد رحمه الله تعالى بهذا الباب أن يحذر من هذه الخصلة. الإمام البخاري رحمه الله تعالى menginginkan dengan bab ini, dengan membawa bab ini, أراد رحمه الله تعالى بهذا الباب أن يحذر من هذه الخصلة. Beliau menginginkan dengan membawakan bab ini, أن يحذر من الكبر, من هذه الخصلة وهي الكبر, memperingatkan dari perilaku ini, yaitu al-kibr, kesombongan. Wa hadhihi al-khoslah laysat min khisali ahli al-iman, dan perlu diingat bahwasanya perangai yang seperti ini, perilaku yang seperti ini, yaitu seseorang memiliki khoslah al-kibr pada dirinya, ketahuilah khoslah tersebut bukan dari khoslahnya ahlul iman, bukan dari perangainya ahlul iman, bukan akhlaknya orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Al-kibr bukan akhlak ahlul iman. Qad jaa al-hadis 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam, telah disebutkan sabda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau mengatakan la yadkhulul jannah, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr, tidak akan masuk jannah orang yang pada hatinya ada mithqala dzarratin min kibr, sebiji dzarrah dari kibr. Akhrajahu Muslim fi sahihi, sebagaimana hadis ini dikeluarkan dalam riwayat Muslim dalam sahihnya. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk jannah. Tetapi selama dia memiliki tauhid, maka pada akhirnya dia akan masuk al-jannah. Maka artinya di sini la yadkhulul jannah ay dukhulan awwaliyan, tidak akan masuk surga pada awalnya ketika dia memiliki tauhid. Ketika dia memiliki at-tauhid. Siapa yang seperti itu? Man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Barang siapa yang ada pada hatinya sekecil apapun dari al-kibr. Seberapa kecil kibr tersebut akan menyebabkan dia la yadkhulul jannah. Maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mendengarkan perkara yang menyeramkan tersebut, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, innar rajul minna, ya Rasulullah, innar rajul minna yuhibbu an yakuna thawbahu jamila, yuhibbu an yakuna thawbahu jamila wa yuhibbu an yakuna hiza'ahu jamila." Salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya salah seorang di antara kita yuhib an yakuna thawbahu jamila wa yuhib an yakuna hiza'ahu jamila, suka memiliki baju yang bagus dan juga suka memiliki alas kaki yang bagus, memiliki sandal atau sepatu yang bagus, suka memiliki pakaian dan sepatu atau sandal yang bagus. Afa hadza min al-kibr?" Apakah kemudian orang tersebut memiliki kibr? Apakah yang seperti ini termasuk kibr yang terancam dengan ancaman tersebut? Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allaha jamilun yuhibbul jamal. Inna Allaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibr batarul haqqi wa ghamtun nas." Sebagaimana akan disebutkan pula dalam hadis dalam bab. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mengajarkan kepada para sahabatnya bahwasanya bukan seperti itu yang disebut kibr. Bukan ketika seseorang menyukai keindahan-keindahan, menyukai pakaian yang bagus, menyukai alas kaki yang bagus dan seterusnya, kemudian dia termasuk kibr. Tidak. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala jamil, dan Allah Subhanahu wa taala yuhibbu al-jamal, menyukai keindahan. Akan tapi al-kibr, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, batarul haqqi wa ghamtun nas. Maka inilah pengertian dari al-kibr. Apa itu al-kibr? Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, batarul haqq wa ghamtun nas. Menolak al-haq, tidak mau menerima al-haq, dan meremehkan manusia, menganggap rendah orang-orang selain dirinya. Itulah yang disebut dengan al-kibr. Maka dari sini kita mengetahui bahwasanya khoslah al-kibr, perangai al-kibr ini merupakan khoslatun khatiratun jiddan, merupakan khoslah, perangai yang sangat berbahaya sekali, sangat membahayakan orang yang memilikinya, orang yang berperangai dengan al-kibr, terancam dengan ancaman yang disebutkan tadi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah. Jangan sampai seorang mengatakan yang penting punya tauhid, maka ujungnya adalah tetap al-jannah. Jangan sampai ada yang berpikir seperti itu karena sebentarnya di an-nar sangat lama sekali. Satu hari dalam an-nar tidak sama seperti hari di dunia ini, berlipat-lipat kali. Maka jangan sampai ada yang meremehkan sebentar apapun dalam an-nar, karena sangat lama sekali di situ, berbeda dengan hari di dunia ini. Khoslatun khatiratun jiddan. Maka al-kibr ini merupakan perangai yang sangat berbahaya sekali. Apabila perangai tersebut ada pada seorang, ketahuilah perangai tersebut akan menghalanginya dari kebaikan. Ketika al-kibr ada pada seseorang, seseorang tersebut tidak akan mendapatkan al-khair, tidak akan mendapatkan kebaikan, disebabkan karena dua perkara tadi yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia meremehkan manusia, kemudian dia tidak mau menerima al-haq, maka tidak ada lagi kebaikan ketika dia tidak mau menerima al-haq. Sebagai contoh pada sesuatu hal yang sangat jelas sekali, sangat jelas al-haqnya, sangat jelas maknanya, yaitu at-tauhid. Tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, satu-satunya yang dapat mengatur alam semesta ini, dan Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang memiliki al-asma al-husna. Perkara tauhid, perkara yang sangat jelas sekali. Namun ketika seseorang memiliki al-kibr, sesuatu yang sangat jelas tersebut saja bakal mereka tolak. Disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, innahum kanu idha qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Sesuatu yang sangat jelas yaitu at-tauhid, perkara yang sangat jelas yaitu at-tauhid, seseorang yang memiliki kibr pada dirinya sekecil apapun, dia akan menolaknya. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala tentang mereka kufar Quraisy, ketika dikatakan kepada mereka ucapkanlah la ilaha illallah, artinya bertauhidlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana mereka sudah sangat jelas sekali pada mereka, mereka sangat mengetahui maknanya, sangat mengetahui makna dari la ilaha illallah. Mereka orang Arab yang pada masa itu bahasa Arab belum tercemar dengan bahasa-bahasa yang lain, mereka sangat faham dengan makna la ilaha illallah. Tetapi kata Allah subhanahu wa ta'ala yastakbirun, mereka takabur, tidak mau menerimanya, tidak mau menerimanya. Mereka mengatakan a inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Inilah yang menunjukkan mereka mengetahui makna tersebut. Mereka mengatakan ketika diperintahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka mengatakan a inna latariku alihatina, apakah kemudian kita akan meninggalkan semua alihah, semua tuhan-tuhan kita, peribadatan atau sesembahan-sesembahan kita, kemudian kita akan tinggalkan semua. Menunjukkan mereka sangat faham dengan makna la ilaha illallah, tidak seperti orang musyrikin pada zaman kita ini mengucapkan la ilaha illallah berkali-kali, tetapi mereka berbuat kesyirikan, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala pada perkara-perkara yang seharusnya itu khusus diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi mereka kufar Quraisy ketika itu sangat faham dengan maknanya. Ketika diperintahkan mengucapkan la ilaha illallah, mereka mengatakan tidak mau. A inna latariku alihatina, apakah kemudian kita akan meninggalkan semua peribadatan kita dan mengkhususkan ibadah hanya pada Allah subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan mereka apa? Sangat faham, sangat jelas makna at-tauhid, makna la ilaha illallah. Tetapi dengan al-kibr mereka tidak mendapatkan kebaikan tersebut. Yastakbirun, mereka menolaknya dalam keadaan mereka faham. Kemudian mereka meremehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A inna latariku alihatina li sya'irin majnun? Apakah kita akan meninggalkan semua peribadatan kita karena syair yang majnun ini? Terkumpul pada mereka apa? Dua hal. Batarul haq, ghamtun nas. Meremehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menganggap rendah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka menolak al-haq darinya. Oleh karena itu perlu diperhatikan tentang pengertian al-kibr ini, raddul haq, menolak al-haq, wa ta'ali alal khalq, dan menganggap dirinya tinggi, lebih tinggi dibandingkan orang lain. Dan ini merupakan khaslah khatiratun jiddan, merupakan perangai akhlak, perilaku yang sangat berbahaya sekali pada orang yang memilikinya. Barakallahu fikum. Ini seputar al-kibr. Maka Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menuliskan bab al-kibr liyuhadzira min hadhihi al-khaslah wa hiya al-kibr. Imam Al-Bukhari menuliskan bab al-kibr dalam rangka tahzir, memperingatkan tentang khaslah yang berbahaya ini, yaitu al-kibr. Barakallahu fikum. Dalam bab ini Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis yang lumayan banyak. Diawali dengan hadis yang disebutkan di sini, qala haddatsana Sulaiman ibnu Harb qala haddatsana Hammad ibnu Zaid an As-Sub'ab ibnu Zuhair an Zaid ibnu Aslam qala la a'lamuhu illa an Atha ibn Yasar an Abdullah ibn Amr قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث سندnya sampai kepada Abdullah bin Amr ibn al-As. Beliau mengatakan radhiyallahu an kunna julusan 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pada suatu hari kami sedang duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermajlis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'a rajulun min ahli al-badiyah. Faja'a rajulun min ahli al-badiyah 'alaihi jubbatu sijam. Faja'a rajulun min ahli al-badiyah 'alaihi jubbatu sijam. Maka ketika itu datanglah seorang ahli al-badiyah, seorang badui, yang kita sudah mengetahui maknanya, yaitu orang yang tinggal jauh dari pemukiman keumuman manusia, artinya menyendiri di pegunungan atau sahara, padang pasir atau hutan dan yang lainnya yang jauh dari pemukiman. Maka muncullah pada diri-diri mereka ahlul badiah ini akhlak yang tidak baik. Mereka memiliki kekerasan, kaku, kasar dan seterusnya, karena mereka tidak kenal dengan ilmu dan juga tidak kenal dengan adab yang biasa dikerjakan di tengah-tengah orang-orang yang berkumpul. Mereka jauh dari pemukiman dan mereka memiliki akhlak yang buruk tersebut. Ini ahlul badiyah. Ja'a rajulun min ahlil badiyah, kata Abdullah bin Amr bin Al-As, ketika itu datang seorang badui ahlul badiyah. Alaihi jubbatu sijan. Alaihi jubbatu sijan. Sijan jamak dari saj, disebutkan maknanya qila fi ma'nahu at-tailasan al-akhdar. أو ثوب أخضر واسع. ثوب أخضر واسع يلبسه الخواص من المشايخ والعلماء. الساج أو السيجان adalah disebutkan salah satu maknanya الطيلسان الأخضر أو ثوب أخضر واسع يلبسه الخواص من المشايخ والعلماء. Baju, jubah yang bagus, besar atau lebar, berwarna hijau, biasa dipakai oleh orang-orang khusus dari kalangan para ulama atau masyayikh. Artinya baju yang sangat bagus, yang biasa dipakai oleh mereka-mereka yang memiliki kedudukan tinggi, atau secara umum bisa kita sebutkan baju yang sangat bagus yang biasa dipakai oleh mereka para ulama atau orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi. Tetapi di sini kita lihat seorang badui memiliki akhlak yang sangat jelek, kasar, kaku, dan seterusnya, tidak memiliki adab. Tetapi ketika itu dia memakai baju yang sangat bagus, yang biasa dipakai oleh orang yang memiliki kedudukan tinggi, orang yang memiliki ilmu, orang yang memiliki akhlak yang baik. Ja'a rajulun min ahli al-badiyah 'alayhi jubbatu sijan. Maknanya apa? Maknanya adalah tuhlikuhu jubbatuhu. Tuhlikuhu jubbatuhu. Jubah dia, pakaian dia yang dia pakai, membuat dia celaka, membuat dia menjadi lebih buruk lagi karena tidak sesuai. Karena tidak sesuai. Tuhlikuhu jubbatuhu. Dia menjadi kibir, dia menjadi mutakabbir dengan sebab jubah yang tidak cocok dia pakai. Orang yang tidak memiliki akhlak, tidak memiliki adab, kasar, kemudian dia memakai pakaian yang seharusnya dipakai oleh para ulama. Maka pakaiannya tersebut, jubahnya tersebut membuat dia menjadi kibir, membuat dia menjadi celaka. Dia merasa memiliki ilmu lebih daripada orang lain, kemudian dia meremehkan orang lain dan tidak mau mendengarkan nasihat dari orang lain. Ketika ada orang lain yang menasihati dirinya, maka dia akan merasa bahwasanya siapa dia? Dia tidak memiliki pakaian yang seperti aku pakai. Artinya adalah tuhlikuhu jubbatuhu, jubah dia karena tidak sesuai membuat dia menjadi celaka. Al-muhim, ja'a rajulun min ahli al-badiyah 'alaihi jubbatu sijan. Orang badui ini yang memakai jubbatu sijan datang kepada mereka yang sedang berduduk-duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta qama 'ala ra'si an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berdiri di sisi kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau di atas kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdiri, datang kemudian berdiri di bagian kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian orang badui ini mengatakan, datang dengan keadaan yang seperti itu, tidak memiliki akhlak, tidak memiliki adab, ditambah lagi dengan pakaiannya yang menyebabkan dia merasa lebih tinggi, lebih memiliki ilmu dibandingkan orang lain. Dia meremehkan semua orang dengan sebab jubahnya tersebut. Berdiri di sisi Nabi, di sisi kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diragukan lagi, beliau adalah Sayyidu waladi Adam, orang atau pemimpin anak Adam, orang yang paling bertakwa pada Allah subhanahu wa ta'ala di antara seluruh manusia. Tetapi badui ini dengan jubahnya dia merasa lebih tinggi dari semua orang, hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulailah dia berbicara, faqala, berkhutbah, memberikan ucapannya kepada orang-orang yang ada di sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna sahibakum, faqala inna sahibakum qad wada'a kulla farisin, aw qala yuridu an yada'a kulla farisin wa yarfa'a kulla ra'in. Orang tersebut berbicara, berkhutbah di hadapan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atas kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengatakan inna sahibakum hadza, teman kalian ini, yang dimaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad wada'a kull faris aw yuridu an yada'a kull faris, ingin merendahkan faris, setiap orang-orang yang menunggangi kuda. Artinya adalah mengisyaratkan bahwasanya orang-orang yang menunggangi kuda adalah orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi di kalangan kaumnya, orang-orang yang memiliki harta, memiliki kewibawaan. Tetapi Nabi SAW kata orang Badui, orang ini ingin menurunkan derajat mereka, artinya adalah biza'mihi, dengan anggapan dia. Jadi dia berbicara sok tahu di hadapan para sahabat Nabi SAW, membicarakan tentang Nabi SAW, orang ini yang ada di hadapan kalian, teman kalian ini ingin menurunkan derajat orang-orang yang menunggangi kuda, artinya adalah ingin merendahkan orang-orang kaya, orang-orang yang memiliki kewibawaan, kedudukan di kalangan kaumnya. Yurid an yadha'a kull faris wa yarfa'a kull ra'in. Dan orang ini pula, kata orang Badui ini, ingin meninggikan derajat kull ra'in, setiap para penggembala, baik penggembala kambing, penggembala unta dan yang lainnya, orang-orang yang tidak memiliki kedudukan, tidak memiliki harta, tidak memiliki apapun kecuali hanya sebagai penggembala, yang mana mereka dianggap orang-orang rendahan di antara kaumnya. Tetapi kata orang Badui ini, teman kalian ini ingin meninggikan derajat mereka, para penggembala. Yurid an yadha'a kulla faris wa yarfa'a kulla ra'in. Artinya, barakallahu fikum, orang Badui ini berbicara dengan tanpa adab dan sok tahu, mengatakan kepada para sahabat Nabi bahwasanya Nabi SAW berbuat hal tersebut, ingin meninggikan derajatnya orang-orang rendahan dan ingin menurunkan derajatnya orang-orang yang memiliki kewibawaan dan kedudukan tinggi di antara kaumnya. Maka dari sini pun terlihat makna al-kibr pada diri seorang Badui tersebut. Makna al-kibr pada diri seorang Badui tersebut, meremehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mau menerima al-haq yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian dia merasa memiliki ilmu yang lebih dibandingkan semua orang yang ada di situ. Itulah yang disebut dengan al-kibr. Fa akhadha an-nabi sallallahu alaihi wasallam bimajami'i jubbatihi. Fa akhadha an-nabi sallallahu alaihi wasallam bimajami'i jubbatihi. أي مسكه مع مجامع الجبة. Artinya adalah Nabi SAW memegang orang ini, orang Badui ini, beserta dengan majami'ul jubbah, ujung-ujung jubahnya. Artinya memegang orang ini dengan memegang jubahnya. Setelah melihat orang Badui memakai jubah tersebut dan berbicara dengan tanpa ilmu, merasa lebih tinggi dibandingkan orang lain, maka Nabi SAW memegang orang tersebut dengan jubahnya. Wahadihil maskah, wahadihil maskah yabdu, yabdu anna fiha at-tanbih, يبدو أن فيها التنبيه على تأثير هذه الجبة عليه. فيها التنبيه على تأثير هذه الجبة عليه. Nabi SAW ketika dia memegang jubahnya orang tersebut, Badui ini, هذه المسكة, pemegangan jubah tersebut, yabdu anna fiha tanbih, terlihat di situ bahwasanya ada isyarat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin memperingatkan, ala ta'thiri hadhihi al-jubbah alaihi, ingin memperingatkan bahwasanya jubah inilah yang merubah orang tersebut, artinya membuat orang tersebut semakin menjauh. Jubah tersebut yang mempengaruhi orang Badui ini, sudah tidak memiliki akhlak, tidak memiliki adab, ditambah lagi dengan jubah tersebut yang membuat dia semakin menyombongkan dirinya. Maka Nabi SAW memegang jubahnya, memegang majami'ul jubbah. Faqala, dan mengatakan, ala ara 'alaika libasa man la ya'qil, ala ara 'alaika libasa man la ya'qil, bukankah aku melihat padamu ada pakaian yang dipakai oleh orang yang tidak memiliki akal. Ala ara 'alaika libasa man la ya'qil, aku melihat, tidakkah aku melihat padamu ada pakaian yang dipakai oleh orang yang tidak berakal. Sekali lagi Rasulullah SAW mengingatkan bahwasanya al-libas qad yu'assir ala qalbil insan. Selain memegang jubahnya tadi, Nabi SAW menegaskan dengan ucapannya bahwasanya terkadang al-libas qad yu'assir, pakaian terkadang akan memengaruhi hati seorang ketika orang tersebut tidak menggunakan hatinya untuk berakal. Bal wa hayatihi wa masyiatihi, bal wa hayatihi wa masyiatihi, bahkan terkadang pakaian akan merubah, akan mempengaruhi perilaku seseorang, cara berjalannya dan cara dia berbuat. Jadi di sini pada kejadian ini Nabi SAW menegaskan dengan perbuatan dan dengan ucapannya. Nabi SAW memegang jubah yang dipakai oleh orang Badui tersebut, dan kemudian Nabi SAW menegaskan dengan ucapannya, ala ara 'alaika libasa man la ya'qil, tidakkah aku melihat padamu ada pakaian yang dipakai oleh orang yang tidak berakal, dengan memegang jubah dan dengan ucapannya tersebut. Di sini Nabi SAW mengingatkan bahwasanya al-libas qad yu'assir 'ala qalbil insan, terkadang pakaian akan mempengaruhi hati seorang manusia ketika memang dia tidak menggunakan hatinya untuk berakal, tidak menggunakan hatinya untuk berakal, bahkan bisa mempengaruhi perilaku dan cara berjalannya. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, Inna Allah la yanzuru ila rajulin jarra saubahu khuyala, Inna Allah la yanzuru ila rajulin jarra saubahu khuyala. Nabi SAW bersabda bahwasanya Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat orang yang memanjangkan bajunya, pakaiannya lebih dari mata kakinya karena kesombongannya. Di sini pun menunjukkan bahwasanya pakaian mempengaruhi akhlak dan perilaku seseorang. Maka pakaian-pakaian yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya, seperti pakaian sutra dipakai oleh laki-laki dan seterusnya, pakaian yang melebihi mata kaki, dan semua hal dari pakaian-pakaian yang diharamkan, maka ketahuilah ketika seseorang melanggar dan memakainya, pakaian tersebut akan mempengaruhi kalbunya, pakaian tersebut akan mempengaruhi hayahnya dan juga masyiahnya, perilaku dan cara berjalan. Begitu pula pakaian-pakaian yang di situ ada tasyabbuh, baik bil kuffar atau bin nisa, pakaian-pakaian yang menyerupai orang kuffar akan mempengaruhi akhlak dan perilaku serta kalbu orang tersebut. Dan juga pakaian-pakaian yang menyerupai an-nisa, ketahuilah pakaian tersebut akan mempengaruhi kalbunya, akan mempengaruhi akhlaknya, perilakunya dan cara berjalannya. Maka di sini ada tanbih, annal libas qad yu'assir 'ala qalb al-insan, bahwasanya pakaian dapat mempengaruhi akhlak dan perilaku seseorang. Dan dari jumlah ini pula jumlah ini? Ala ara alaika libasa man la ya'qil, tidakkah aku melihat pada dirimu pakaian yang dipakai oleh seorang yang tidak berakal, tidak menggunakan kalbunya untuk berakal? Dari jumlah ini pula semakin jelas bahwasanya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala memang benar-benar menyengaja meletakkan bab al-aqlu fil qalb sebelum menyebutkan tentang at-tahzir minal kibr dan juga tahzir dari perilaku-perilaku yang lain. Dimulai dengan bab al-aqlu fil qalb sebagai tamhid, sebagai mukaddimah untuk memasuki bab-bab yang berikutnya. Baik, insyaallah cukup sampai di sini. Sisa dari hadis ini yaitu tentang wasiat Nabi Nuh alaihi salam, dalamnya terdapat fawaid dan juga ada syahid dari hadis ini tentang bab, kita baca insyaallah pada pertemuan yang berikutnya. Naktafi bihadzal qadr. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.